Yeah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdi wa nastarsidu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar wa Siril Asrar wa Tiryakil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa Alil Adhar wa Ashabil Akhyar adada ni'amillahi wa ifdadi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, innal ladhina yu'dunallah wa rasulah la'annahumullah fit dunya wal akhirah. Ulangi lagi, innal ladhina yu'dunallah wa rasulah. Sak temen-temen akeh sing menghinakan, sing merendahkan derajat Allah Ta'ala, la derajat di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku bakal dilaknat dening Allah dunia akhirat. La anahumullah fit dunya wal akhirah. Mboten niku tok Allah Ta'ala menjin menyediakan siksa yang sangat pedih wonten ing neraka jahanam. Wa adalahum adzabam muhina. Niki janjine Allah Ta'ala, ancamane Allah Ta'ala kangge tiang-tiang sing menghina dan merendahkan derajate Allah Ta'ala lan derajate Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala ngoten azza wa jalla ndak pernah rendah derajat, terus tinggi mulia, tinggi mulia. Tapi mereka-mereka orang kafir-kafir, pangeran dari anak, pangeran mertelu, pangeran dua anak wedok malaikat, itu merendahkan namanya. Hati-hati. Wong sing ngeten dilaknat dening Allah Ta'ala. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan wa min asyaddi anwa'il adzab. Lan sengasang banget-banget menghina Allah Ta'ala. Inggih menika at-ta'nu fi sahabat. Mencaci maki sahabat, masya Allah, masya Allah, hati-hati. Mencaci maki sahabat, merendahkan derajat sahabat, malah-malah enten tiang-tiang siapa mengatakan laknat orang-orang sahabat, masya Allah. Hati-hati pak, jangan dekat-dekat mereka. Lek tiang mereka ni tidak kena laknat, kena imbas si sampai naudzubillah min dzalik. Hati-hati loh. Wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'nu fi sahabat. Ribatu ngerasani wastiba hati adil muslim oleng rampas harta benda di muslim sing ahlu saja rampasan halal. Oh terjadi ini masya Allah. Para bapak, para seri saya niki enten apa jeneng ini termasuk inti daripada aswaja al-mukarram al-ustadz Basir Abdul Hamid. Beliau tidak ikut ke Surabaya waktu rapat FAM, Front Aksi Anti Aliran Sesat. Front Anti Aliran Sesat. Ingkang diwenehaken ngene Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Mereka-mereka para ulama-ulama sejaman mengatakan bahwa misi yang paling urgen Yang paling mendasar dalam asbab hajat adalah satu, menjaga keamanan bersama aparat keamanan. Dan balik polisi, dijogo keamanan nih. Ojo sampai orang-orang asbab hajat buat onar. Kedua, menjaga ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Sakliane aman, tentrem. Ojo sampai ono maling, ojo sampai ono perampok, ojo sampai ono minuman keras, sampai mabuk, ojo sampai gaya uang itu gaya judi-judi gelap. Naudzubillah. Itu ketentraman. Itu juga menjadi tugas pokok aswaja. Ketiga, ketertiban. Baik ketertiban individu atau ketertiban umum, terutama ketertiban di dalam masalah tempat ibadah-ibadah ditertibkan. Ini misi pokok daripada aswaja dimanapun berada. Dan itu tugas kami sebagai pengurus aswaja. Tapi, ini kalau Rasulullah direndahkan derajatnya, kalau Rasulullah dihinakan derajatnya, maka kita orang-orang waswaja wajib melawan. Contoh nih, kalau betul niki sering-sering kalau wajar kepada bapak lek penuh sama tumbas, penting isinya luar biasa. Mungkinkah sunnah syiat dalam ukhuwah? Mustahil, tidak mungkin. Niki karangane ulama-ulama sido kiri. Dan alhamdulillah ulama bangkit sekarang untuk melawan Syiah Rafidho. Bangkit sekarang alhamdulillah. Tiap-tiap pemberitaan, tiap-tiap karangan tidak sepi daripada menelanjangi kebusukan daripada orang Syiah Rafidho. Dan alhamdulillah kedua, Al-Habib Umar Al-Habib, nggih. Al-Habib Umar Al-Habib, kalau dulu beliau seakan-akan mendukung orang Syiah, sekarang tidak. Malah-malah sekarang menentang habis-habisan terhadap orang-orang Syiah Rafidho. Alhamdulillah, tampak. Saya ingat Al-Habib Ahmad bin Husain Bawar As-Segab mengatakan, bagaimanapun rekayasa orang-orang Syiah Rafidho, tetap wamakaru wamakarallah wallahu khairul makirin. Pencak kelima pun, bagaimanapun rekayasa mereka, bagaimanapun usaha mereka, tetap wamakaru wamakarallah wallahu khairul makirin. Tidak akan menang mereka. Dan kita ya'lu di atas insyaallah. Karena apa? Karena akidah kita, akidah yang betul, akidah yang diridhoi Allah Ta'ala, akidah yang dulu kala sejak para sahabat sawit habis-habis, sekarang ini kita mendapat ridhoi Gusti Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Saya baca sekarang niki Zokiri, Khomeini memang terlalu jauh, melampaui batas, tak tanggung-tanggung Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik. Ngilono kanjeng Nabi dilonton niki melalui slender radio TV. Bagaimana berani berjalan lantang bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten dari niki kanjeng Nabi gagal untuk mengamarkan agama, gagal dari ini. Gak tuntas agama sampe tuntas. Lah Allah Quran mengatakan, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumil Islam." Kaya apa niku? Temen apa niku? Ayo kok jos ni, temenan kaya apa niku? Al-Qur'an jelas mengatakan, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam." Iku kan Allah Ta'ala sing berfirman dipotong kali hukum ini. Masya Allah, yen apa pak? Panik ngoten niku. Gak tanggung-tanggung mereka, masya Allah. Sampai kanjeng Nabi gagal, para sahabat para Nabi gagal. Sing hasil pembesuk Nabi yang 12, ini Imam yang 12, Al-Mahdi Al-Muntadhar, mati sing ditunggu-tunggu, kapan muncul mbuh? Kapan tokone mbuh? Ngoten tok arene. Mbah mbuh, mbah mbuh tok ae, mbahmu ae kuwi. Ini. Tuku wae. Temenan iki, eman gak tuku sampo con sak katok-katok iki kula balik khatam niki. Saking seneng iki kula. Dua, Abu Bakar. Bagaimana? Dicaci maki. Dimurtad-murtad. Umar Khattab radhiyallahu anhuma dilaknat-laknat. Maka untuk itu kita aswaja, terutama pengurusnya, wajib-wajib menentang. Wajib memberi nama niku penerangan pada umum bahwa apa yang katakan listrik adalah bohong semata-mata. Dalam kitab Ar-Radul Kafi, enggak ada kula kitab asli toko Iran. Halaman 246 hari ini dalam kitab niku, wa inna syaikhaini faraqat dunya walam yatuba walam tadakkaro masona abil minin. Syekh loro, wong tuwek loro jadi ini Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, niku Masya Allah. Kata mereka, mereka keluar dari dunia mati gak tobat, mati gak tobat, dan tidak ingat apa yang telah berbuat oleh mereka terhadap Amir Minin, merampas haknya Ali bin Abi Thalib, mencaut macam-macam wis tuduhan mereka. Padahal Ali bin Abi Thalib itu mboten butuh, dan khalifah tidak butuh sama sekali, malah-malah yang sangat mendukung terjadinya diangkat Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib terutama. Maka ini semalam rebut iko dengan woco didukung penuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamajaha. Tidak ada jadi orang nasi yang gaya dewe ini gaya dewe, ngerti gaya dewe berhubung apa kesedek rapat radhiyallahu anhu meniku gak kentobat, gak eling apa yang pernah berbuat, fa'alihima laknah ngoten. Jadi Abu Bakar Umar dilaknat Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Abu Bakar Siddiq orang pertama yang masuk Islam, mertua dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemana-mana orang dua ini, Abu Bakar kali Umar terus runcang-runcung kali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dilaknat. Yang apa? Dilaknat pak. Bukan main-main ini orang-orang Syiah itu. Subhanallah. Wa alimal laknah Allah, wa alimal laknatullah wal malaikat ajmain. Dilaknat Allah Taala, dilaknat malaikat jarene ngoten. Balik awake dhewe kelaknat. Temenan balik dhewe. Marbani kanca-kanca sampean aja cedhek-cedhek terhadap mereka. Walaupun urusan dagang lu kanca aja lek kena laknat kena imbas sampean naudzubillah. Lek ana apa katut sampean naudzubillah mentali. Temenan. Kata contoh ini, kok kancan-kancan padha ae kono. Manusia kenal sunya padha ae lho. Padha lek sing ngene ana apa? Lek laknat ati Allah Taala naudzubillah. Apalagi ketiga, sinen sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Nama aslinya Abdurrahman bin Sokhor. Masya Allah, beliau telah berhasil menghimpun hadis sahih dari beliau Rasulullah SAW lebih dari 5.374 buah hadis. Bayangkan itu loh, sahabat Abdurrahman bin Hurairah radhiyallahu an, yang namanya Abdurrahman bin Sokhor berhasil menghimpun hadis-hadis sahih dari kanjeng Nabi tidak kurang daripada 5.374. Lek panjenengan bener kafir, Pak. Otomatis hadise gak kanggo ngoten lho niku. Dadi sasarane niku cara biyoro hadise. Lek hadise gak kanggo, otomatis kanjeng Nabi gak perlu. Ngoten lho. Niku urut-urutane ngoten. Sing penting imam. Imam purut. Dadi lek mereka mencaci maknanya Abu Hurairah, otomatis hadisi palsu. Hadis palsu otomatis. Ada kajian Nabi, gak ganggu, Pak. Itu rekayasa mereka. Saya baca dalam kitab As-Sunnah karangan Dr. Mustafa Syibai, beliau meninggal rahmatullah taala. Ngeten. Jadi ini niku. Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqon kafiron. Ya apa niku? Abu Hurairah jadi kafir munafik. Padahal tidak pernah kenyang, Pak. Ben tahu kenyang sama sekali luwe terus. Saking jogone hadir kanjen Nabi ada di dada. Saking luwe ne Husni niki ono piring dilati. Oh tempat saking luwe ne. Sampeyan mbok nang warung ngene sampeyan. Lan ngene terbaru. Niki mbok saking luwe ne ono piring dilati. Itulah Abdurrahman bin Sohor yang terkenal dengan nama Abu Hurairah lebih daripada 5374 hadis yang diterangkan beliau. Munafik kafir otomatis hadisnya palsu, otomatis hadisnya gak kanggo. Teman-teman ini kan kanya Nabi percuma. Oh tempat yukuru turutan nih Pak. Saya ulangi lagi, inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana munafikon kafiron. Wah, si paling jahat ciburi kisiburi ini. Wa inna rasul qad akhbaro andu bi annahu min ahlin nar. Ya Allah, tekon ndi kanjeng Nabi cerita ndi kitabe. Li Abu Hurairah tekon ahli neraka ndi kitabe, pun di kitabe. Hati-hati misun akhirat. Dituntut oleh ngersane Allah taala. Niki lho. Wajib kita bela Allah Ta'ala, wajib kita bela Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wajib kita bela, dan sahabat-sahabat wajib kita bela, termasuk kita-kita ini ada orang-orang aswaja ahlus sunnah wa jamaah. Muga-muga sedaya kanca-kanca kula kabeh sing dadi anggota muga-muga Allah ridhani Gusti Allah Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki pembelaan Ali bin Abi Thalib, Masya Allah luar biasa terhadap Tuan Abu Siddiq radhiyallahu an. Ya Allah luar biasa. Saking cintai Ali bin Abi Thalib nangis. Cerita tentang Abu Hurairah nangis Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib. Jadi cerita tentang Abu Siddiq nangis Ali bin Abi Thalib. Moga sama-sama. Akhraj Az-Zar wa Abu Nu'aim fi dhafadai sahabah an Ali radhiyallahu anhu. Ceritanya Azin Ali. Ana qala Ali bin Abi Thalib takon. Ya ayyuhan nas menungso. Eh sahabat-sahabat. Eh rakyatku. Beliau ini waktu dari khalifah. Akhbiruni bi asja'in nas. Aku cerita nono. Sopo sahabat sing paling berani? Ya si Abi bin Abi Thalib radhiyallahu an. Cerita nang aku, sopo sahabat sing paling berani sopo? Sampaian. Anjal Abi bin Abi Thalib, Masya Allah kendali luar biasa. Asadullah. Ndak ada penakut sama sekali. Ngoten udah pedikin terang no. Abi bin Abi Thalib singitan jadi ini. Singitan. Didobrak ambek anak buah berkhotob singitan. Ambil wong wole kurang ajar nam turun nang ini, Masya Allah. sahabat-sahabat, aku cerita nono, sopo wong sing paling berani. Kalu anta sampean Ali, kolalah duduk. Kalu paman cinten, wong sing paling berani, kolah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar, loh. Cuma kau sakit ngoti, kenapa niku ceritane? Rungok noiki ya. Niki Ali bin Abi Thalib cerita. Laqad ra'aitu demi teman-teman ningali ingsun. Rasulullah sallam nggih Kanjeng Nabi antem ngir Ka'bah. Tetekan di orang-orang kafir Quraisy. Laqad tu Quraisyun hadza yuhissuhu, didorong-dorong kanjeng Nabi, dijungkrak-jungkrakan juga nang sana. Kanjeng Nabi mendel mawon. Wijen. Wong kures kuatah, tok-tok kures. Didorong-dorong, didorong di jenenge klambine deret-eret masyaallah. Yuhissuhu. Wa yubilbiluhu. Klambine itu oyak-oyak. Klambine dibedah-bedah masyaallah. Wa yaquluna, dalam keadaan kanjeng Nabi di jerungak-jerungak ana orang kafir kuwes banget ngene. Ya napa? Antal ladzi ja'atal aliyal wahida. Ekona Muhammad. Sing dadi ana pengenan siji. Kurang ajar kon. Wah, masyaallah. Kelamin di beda-beda. Qala fa wallahi. Allah ini. Rocky dah. Rocky saya ini. Rocky saya. Insyaallah. Dadah. Selamat. Rok saya. Qala, berkatalah Abi Thalib radhiyallahu an. Fa wallahi, demi Allah, kata Abi Thalib, ma dana min ahadun ila Bakar Siddiq. Kanjeng Nabi dikeroyok oleh orang-orang Quraisy Mekah, berpuluh-puluh orang tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Kanjeng Nabi iya ban. Tidak ada seorang pun sing Islam nyedak, tidak ada, takut. Abu Bakar loh. Dari sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu mengatakan bahwa orang yang paling berani Abu Siddiq radhiyallahu, betul. Masya Allah. Fa wallahi ma dana min ahadan illa Bakar. Yadru hada yajata. Kona grosono grongkono dironaken. Abu Bakar kok guru. Orang kecil, lemah tapi sangi hima sangi kuatnya membela kanjeng Nabi Muhammad SAW luar biasa. Didorong, didongkrak, didongkrak. Ya Allah, Abu Siddiq radhiyallahu anhu, masyaallah. Wa yaqulu, sambil mendorong orang-orang Quraisy, itu mengatakan, wailakum, cilaka kamu. Atak tulu narajulan ayakul rabbiyallah. Apa kon kate mateni wong lanang sing hanya mengatakan Allah pengaran saya. Kutok. Kon gaya alasan kon mateni iki. Itulah kehebatan dari Abu Siddiq radhiyallahu an. Summa rafa Aliyan radhiyallahu berdatang kata Ali. Cerita ngoten niku bar cek Ali bin Abi Thalib itu serbengan. Diserbeti lune nangis. Menangis saking terharunya Ali bin Abi terhadap kehebatan dan kejantanan dari Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Mulia meninggal aja nangis. Fabaka hatta akhdulat lihyatu, sampai banyu motone niku nelesi jenggote ngeten. Komentar beliau, sumakala ansyudukum. Eh sahabat, saya tanya kamu sekalian. Amu billahi, dengan nama Allah. Amu'minu Ali Fir'aun khairun Abu Bakar da'allu khairun amu'minu Ali Fir'aun. Aku takon, setelah kejadian itu, apakah orang mukmin dari keluarga Fir'aun atau yang lebih baik dari Bakar Siddiq? Abu Bakar yang lebih bagus sebab mukmin Ali Fir'aun. Sebab apa? Sebab keluarga Fir'aun itu menyembunyikan imannya, tidak menampakkan imannya. Tapi Abu Bakar Siddiq dodol imane. Ayo sapa sing api, Abu Bakar Siddiq lebih baik. Itulah argumentasi daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mudah-mudahan sedoyo sing hadir termasuk Abi Ahmad Umar bin Abdullah, masyaallah, mudah ini guru saya ini, mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dzakara julun yaktumu imanahu. Orang-orang mukmin dari Ali Fir'aun itu menyembunyikan imannya. Tapi wahadar jun a'lana imanahu. Abu Bakar Siddiq menampakkan imannya. Ini kitabnya. Abdul Mansur juz 5 halaman 655. Ini kitabnya. Tuku Masya Allah, Habib ini uangnya pesennya banyak Masya Allah, Masya Allah. Banyak pese. Lihat jawab apa ini. Ya, temenan. Sungguh nih Masya Allah, barokah. Barokahnya ibunya, barokahnya orang tuanya. Masya Allah. Satu. Kemudian yang kedua, enten tiang jaler moro-moro soan tengah libir betolib ya Allah. Akhrajal Syari Anil Hasan bin Katsir Nabi Qala Ata Aliyan datang Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu raja. Sapa rajul seorang laki-laki. Pakola marmun ngene ae. Ya Ali anta hayrun nas. Marmun ngono. Mangawel muka mo ya apa? Wahai Ali anta hayrun nas. Tambah orang ngore di Ali. Ila saiki wah. Kadun nas legagang ini potrek di potrek ya. Saya ingin ngono di potrek ya. Tret ngono. Iki mboten. Ya Ali anta khairun nas. Faqala hal ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la kon niku lho. Ngaku ngarani aku bagus-bagus menungso. Kon taur kanjeng Nabi Rasulullah ta? La. Faqala Maru Aitah Ambekar terus kon tauru Abakar bukan kolalah ama umpomo kon ngaku taur kanjeng Nabi terus Abakar kon mung ngono tak pateni kon sebab kon murtad kanjeng Nabi dikalano aku kon gak ngro kanjeng Nabi muni ngono kon niku Abakar kan mung gak muni ngono kon gak oleh kon niku kon kok ngro muni kon ngro tak pateni kon niki. Ama inna kalau kulta annaka ra'aita Rasulullah ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam laqotaltuka. Balu kulta ra'aitu Abu Bakar Umar kon lek aku tauruh Abu Bakar Umar kon tak ajar lahadatuka. Ngoten masyaallah itulah kejujuran ya Allah, jujure Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Alah ngoten niku masyaallah. Banyak para bapak sedaya termasuk Al Habib Umar bin Abdullah Asgab, banyak sekali kitab yang perujuan saya baca pak itu karena wong Syarab itu mengagun Ali tapi sebetulnya merendahkan Ali bin Thalib, merendahkan ya apa? Waktu bin Khattab jadi khalifah kobrakan omai Ali bin Thalib Melayu, Ali bin Thalib dari Melayu padahal beliau dijuluki Asadullah macani Allah Ta'ala yang Melayu itu kan di rekayasa orang-orang Syiah karena pengertian cek Allah sampai ampun Allah alhamdulillah. Tapi Allah tadi balik. Kalau orang Syiah itu menggunakan al sedikit saja titik ae maka mereka pasti akan sadar bahwa itu adalah tipu daya dan kebohongan daripada orang-orang Syiah Rafidhah. Ini lho Pak nggih, dados si pengajian iki Al Habib Umar bin Abdullah ya masyaallah. Pengajian ini saya ulangi lagi misi daripada orang-orang Aswaja yang baru-baru ini rapat di rumahnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Aqab Surabaya adalah satu untuk menjaga keamanan kita bersama dengan kawat keamanan dan bahan polisi. Dua, menjaga ketentraman di sekitar kota kita terutama. Ketiga, menjaga ketertiban. Ini yang misi pertama. Tapi kalau ada orang-orang sia-siakan di RT-RT kanjeng Nabi, sahabat, kita wajib gerak. Kita wajib membela sebab mereka-mereka itu amin asyaddil ta'ni. Itu tadi. Bagaimana? Atau al-sahaba. Sengaja mencaci maki Allah Ta'ala dan mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Tinggal 10 menit para bapak nggih. Niki kalau betul kitab Buyatin Mursasidin yang malam Rabu yang lalu itu bahas masalah salaman. Kalau wacan ini salaman boleh-boleh saja mari silakan. Cuma yo apa salbalbe salaman-salaman ae. Salaman balian iki ya. Faidatun halaman 50. Faidatun al-musahabatu al-muttadatu batas salate sul azri la asalala. Sampai mari sembahyang subuh salaman. adat. Mari sembahyang asar salamah. Niki mek napa niki dalan niki terangaken bid'ah mubahah. Barang anyar sing gak haram, sing gak makruh, sing mboten wajib, gak sunat. Bid'ah mubahah. Tapi lek salaman melalui sembahyang iki durung salah, durung salam sembahyang haram sampean. Berarti sampean mengutuk jenenge membuat sibuk atau jenenge mataswis orang sing sembahyang. Tapi kalau Anda itu salaman do orang sing belum pernah Anda temui, dayo ngomong salaman ya krono kenalan. Niki lho Pak. Niki terangaken niki. Wayam bagi at-tafsil baina man kana ma'ahu qabla sholati bahun. Lek sampean kula kabeh aji adi beresin runcang-runcung salam mari sembahyang salaman ini sekene apa-apa. Tapi bagi orang sing belum pernah ketemu dayo salaman sunat. Asal tidak bertaswi daripada orang sing sholat karena belum salam. Kedua masalah kedua maaf lah Habib Umar maaf lu ya ini masalah peke Habib ya. Ana wong mambengi kumpul mbok bojone. Jonok ya. Durung adus lalu jeneng-jeneng lali al insan mahrotan nisyan. Marawar wudhu langgar ngimami. Iki iki apa-apaan mari njaluk bojone durung adus dadi imam. Bareng wis tahiyat lu elu aku durung ngadus rek iman iki makmu ya makmu ini ya iki perlu saya sampaikan sering ngoten sering kula ngelati kok kula kula dadi imam malahan durung ngadus intinur ngawur aja. Bagaimana di sini terangkan kalau terjadi demikian coba lihat makmumnya muafek kabeh ndak ada makmum masbok masih gak kondo gak apa-apa. Apa sebab pelik? Sebab mau wafek, gelem gak gelem kan imam takbir macam Fatihah kabeh. Berarti ndak ada satupun makmum sing tanggung imami Fatihah. Ngerti nggih, ngerti nggih, ngerti nggih? Kok ndowe ya kira-kira. Balik mana? Kalau makmumnya wafek semua, artinya menangi takbir imam, maka imam tidak wajib memberitahu tentang dewe gak adus. Apa sebab? Sebab makmum masing-masing makmum membaca Fatihah sendiri-sendiri. Otomatis imam gak nanggung Fatihah. Selamat. Gak nanggung Fatihah makmum. Orang dia junub. Tapi kalau ada makmum sing muafek, sing makmum masbuk. Idul. Aku mangi imam kon. Aku junub rek. Sampean iki balik mana iki? Jadi si makmum Mas Boko balik mana? Apa sebab ternyata dia itu Fatihahnya ditanggung imam padahal imam dalam keadaan junub. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi sampean kanca-kanca salian lek besok dadi imam, iling-ilingen mambengi yo apa sampean niku. Lek temenan iki aku sungkan Habib Umar masuk paling ini guru saya sungguh guru saya sungkan saya teman ini terpaksa nih pertanyaan ya bagaimana ini ketambahan ini masalah lalian ini sampai anaknya papat bar jajar ini loro kembar itu balik aja kembar ini Masya Allah cocok dari kata swaja cocok ya Masya Allah Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir malam Rebo pernah saya sampaikan Bapak sekalian orang sembahyang jamak ulangi lagi niki. Karena kita takut dulu, temen ulangi pergi, saya ulangi dan si Fulan pergi ke Banyuwangi perlu suhu, udan hujan ya, alhamdulillah. Untung sekumpul kene kabeh. Kumpul iki nyunjut sampean ya. Enten tiyang syuhul nang Banyuwangi. Pulang dari Banyuwangi niat. Atine engko zuhur asarku tak jamak jamak takhir. Engkau zuhurku tak datang siji ambil asar jamak takhir. Wong jeneng wong lungo payah, Pak. Payah. Akhir-akhirnya sampai tekan banget turun sembahyang asar, turun zuhur. Bagaimana kedudukan sholatnya? Kalau asar masih ada waktu. Ada. Kalau asar masih ada waktu. Tapi zuhurnya wis entek waktune zuhur. Wong niateku jamak takhir. Bagaimana? Maka zuhurnya itu kedudukannya qodoan. Apa sebab? Sebab orang jamaah harus dawam safar, tetap dalam keadaan pergi. Waktu di IKB niku anu jenenge sembahyang. Sembahyang asar, zuhur tetap ada dalam pergi ya. Wis teko omah. Waktu asar masih ada, sembahyang asar ada. Zuhur qodho. Niki masalah, Pak. Lho ngeten-ngeten iki sampe ngeling-eling nggih, coba jeneng menungsa niku gadhah kewajiban salat. Salat tepat waktu. Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Dene ana jamak qasar, wae dene dia ngeten-ngeten niku mak rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para bapak sedaya, termasuk al-fakir kula kiambak. Sembahyang adalah ibadah yang paling pertama kali kita dihisab. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yahsubu yaumil qiyamah as-salat wa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali wa in wujidat naqsatan ruddat wasairu amali. Ingat ya kanca-kanca kanjen nabi, besok pertama kali ibadah sing dihisab ana ing akhirat ditramat ala sembahyang. Lek sembahyang sampurna alhamdulillah, sembahyang yang diterima gak sembahyang itu posone hajine sodakoe wiridane silaturahmi dakwah kabeh diterima kabeh, sebab inti ibadah sholat. Padahal di kocok-kocok kabeh yang hadir ini nggih sampean kula suwun saestu, lek iso sembahyang tiap cepat waktu ojo sampe tidak berjamaah. Betul gimana nggih? Sholatul jamati afdalu min sholatil faddi bisabi'in wa isyrina darajatan. Bayangkan ini ki. Bayangkan ini sembahyang di Masjid Haram Mekah satu kali sholatan niku ganjaran 100.000, Pak. Kitab ini kalau gak ada kita mukhtar namanya lain sembahyang di Masjid Haram satu kali sholatan dohor ganjaran 100.000 jamaah lagi 100.000 ping selawi. Berarti sak salatan gak nyampe 2.500.000 dhuwur tok. Durung asar. Durung maghrib, durung isya subuh. Maka per hari Anda insyaallah mendapat pahala 12.500.000 pahala mas sedino. Lah sepuluh dino hitung dhewe gak ngaya. Ini pemengada masyaallah Habib Umar. Beliau itu insyaallah tiap-tiap tiap bulan itu mengadakan ini tur umroh melo. Iya iya melo. Kalau saya insyaallah melo tidak ini kira-kira ya Allah. Ini baru bagi sholat jamaah. Dadosnya nopo kalau bisa kita-kita ini monggo sembahyang berjamaah luwe-luwe subuh sholat tuh jamaah fi subuhi faka'an nama qomal lailakullah. Sing sembahyang jubu berjamaah wong iku kaya ibadah-ibadah semalam suntuk, Pak, semalam suntuk. Man shal subuhi jama'atin faka'an nama qomal lailakullahu au kamaqol. Sapa-sapa kancong bangil kok subuh berjamaah, maka selain gede kancane sembahyang tambahi bonus napa niku kaya-kaya semalam ibadah semalam suntuk. Mulai isa sampai subuh gak turu blas wirita. Tahu ngeten, tahu ngeten, tahu, tahu. Nah, kira-kira paling-paling ini. Iya. Makaten niki muga-muga napa ngaturaken dipun paringi manfaat dening Allah taala. Untuk doa ai mohon dengan bismillah bil barokah Al Habib Umar bin Abdullah. Ya. Asakap mari mari baik fadal fadal. Ana khibuk masyaallah. Yeah, well, yeah. ya, sungguh tidak, ya, masa, ada siapa dah pisau ya, sungguh ini kurang 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahta amrukum ya Syekh. Ini berhubung saya diperintah oleh guru kita, yaitu Syekh Nur Khalis. Tapi saya tidak bisa ceramah, tapi hanya memberi semangat saja kepada kalian semuanya. Kita dalam perjuangan apapun butuhkan kesemangatan. Perjuangan adalah pengorbanan. Apapun yang kita perjuangkan pasti kurban. Kurban perasaan, kurban tenaga, kurban keuangan, kurban daripada segala tempat dan lain sebagainya. Tanpa ada pengorbanan kita tidak akan sukses. Maka dalam perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kepada kita semuanya untuk berjuang dan berkorban. Dengan berjuang kita berkorban. Jadi Anda sekalian berjuang untuk membela aqidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Kalau kita mayoritas di negara kita Indonesia ahli sunnah wal jamaah, kenapa kita enggak perjuangkan? Kita semuanya wali songo ahli sunnah wal jamaah, para ajdaduna wa aslafuna, semuanya ini adalah yang beragidakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan oleh Syekhuna Nur Khalis tadi, bahwa kita tetap menginginkan negara kita kondusif, menginginkan negara kita menjadi negara yang paling aman, paling tentram, rakyatnya kepingin rukun bersatu bersama-sama. Tapi jangan diobok-obok aqidah kita. Tapi kalau aqidah kita diobok-obok, dihancurkan, dirusak tentang cinta kita kepada ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetap tidak terima ila yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda berbicara, ada orang siapapun dari kalangan Syiah maupun manapun yang mengobok-obok atau menghina atau yasubbu sahabah, Anda berhak untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu dihadapi, kita terangkan, kamu, mulut kamu hati-hati, jangan bicara soal ini. Kalau enggak, hati-hati kamu. Karena ini akan mengotori negara kita, akan mengobok-ngobok negara kita, akan merusak suasana kondusif. Karena keyakinan kita mempunyai keyakinan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi para jamaah, karena negara kita negara ahli sunnah wal jamaah, harus kita perkuat, harus kita bentengi benar-benar sehingga kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dan membela kepentingan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu pilih aja, kita menyenangkan Nabi Muhammad atau menyenangkan orang lain. Pasti kita harus menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah ada Anda takut ya apa-apa. Yang penting Nabi Muhammad senang, selesai. Itu. Allahumma ja'alna min ahlil khair, min ahlil salamah wal inayah wal hidayah, wa anna Allah ja'alna minal muttaqin astabitin alal qadamil qawim wa fi suhbatir rasulil karim, wa anna Allah ja'alna minal radin al mardin al hadin al muhtadin, wa man hadar hadal jama' wa man hadar hadal jama' yaktubu Allah minal muttaqin as-salihin, wa anna Allah yuhjil quluba bima ahya bi qulubal arifin, wa yaktubna ya Allah fi diwan ibadil muttaqin, wa yusabbit qulubana wa arsinatana ala zikri wa mahabbati wa ila hadratin Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جنات سرادة المسلمين فرادة الله حق الفاتحة بسر الفاتحة نتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Cuma kita mengajak tadi, saya kagum sekali bahwa Aswaja mempunyai kantor di sebelah daerah utara Masjid Agung, berarti dekat dengan Majlis Taklim Raudhatus Salaf ini ya. Kantor baru, berarti ini akan memperkuat aqidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kantornya baru di Jalan Hiu 327 Bangil. Dan ini insya Allah malam minggu yang akan datang di tempat sini ya. Kemudian untuk malam minggu berikutnya, kita Majelis Maulid wa Taklim Rasulullah di Pandaan, Masjid Jamek Pandaan. Alhamdulillah. Iya, dan dihadiri oleh tamu dari Madinatul Munawwarah, Syekh Ali Al-Gudur, dan ada beberapa habaib dari Hadramut juga akan hadir. Tapi di sini saya mengharap kehadirannya, kita tutup jalan di embong Masjid Jamek Pandaan. Insya Allah dipenuhi dengan masyarakat, para habaib, para kiai, para ulama semua akan hadir. Dan kita juga kebetulan dari kalangan Fatayat maupun Muslimat ikut membantu dalam perjalanan acara majelis tersebut. Mudah-mudahan tanggal 27 April. Jadi setelah Aswaja malam minggu besok, malam minggu berikutnya di Pandaan. Kami harap semua, terutama saya mengharapkan untuk memberikan mau'idzah hasanah nanti guru kita Syekh Nur Kholis. Kalau enggak disusul sama Polda nanti kalau enggak datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua buah pengumuman. Pertama, datangnya dari Jami'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebuah pengumuman dan undangan dari Jami'ah Ahlussunnah wal Jamaah, pengajian keliling yang insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 20 April 2013, tempat markas besar Aswaja, kantor baru, Jalan Hiu nomor 23, Bendomungal Utara, Gedung Alhambra, tonggoan sama Majelis Taklim Rabbul Salaf. Kemudian yang kedua, undangan dan pengumuman dari Majelis Taklim Radhatus Salaf insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 27 April, tempat Masjid Jamek Pandaan. Atas perhatian dan kehadirannya diaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Tadi lewat.